ومن اتبع هداه أما بعد. Jelaskan tentang hunna. Indah ya kana Abah Numer. Numer apa? Hunna domir. Inas. Bisa mengkasih, bisa mengkasih. Untuk apa? Untuk jamak mu'annas. Jamak wa'ib mu'annas. Nah, akil. As-sahih dhamirnya hanya hak saja. Ya, nunnya adalah tanda jamak mu'annas. Contohnya yang munfasil. Tahu ya mana? Wadagia. Hunna mudarrisatun. Hunna mudarrisatun. Contoh yang muttasil. Rabbuhunna. Nah. Muttasil bil fi'l. Muttasil bil harf ya fana Usman. Bersambung dengan huruf. Contohnya apa? Marartu bihinna. Marartu bihinna. Sambung dengan isim kitabuhunna. Nah. Jelaskan tentang ta'u ta'nis indah ya kana Abdillah. Harfun sabtin. Harfun sabtin itu yattasilu bil fi'l. Wa yadullu anna ta'ila al-mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Nah. Tanda apa ini ta'u ta'nis sakinah? Fi'il apa? Nah, tanda fi'il madi. Saya pindah ya Fana, jelaskan tentang nun niswah. Apa Sofia? Bisa fa'il. Nah, bisa naibul fa'il. Contoh yang fa'il. Ja'a apa? At-talibatu kharajna minal fasli. Yang naibul fa'il apa Luqman? Khurijat tiflun. Muniswah khurijat. Nun niswah menjadi naibul fa'il. Contohnya apa? Al-muslimatu. Al-muslimatu khurijna. Ukrimna. Ukrimna. Nah. Kharaja ini fi'il lazim. Jadi bisa dimutadikan. Dimajrurkan. Baik, kita masuk ula'ika. Ula'ika ismu isyaratin lil jam'il ba'idi al-akilil mudhakari wal mu'annasi. Ula'ika yang sudah kita pelajari isim isyarah ini, mana yang isim isyarahnya ya Fana Balukman? Ula'ika. Ula'i. Nah, kafnya ini apa namanya? Kaful hitab. Katasarrufu. Naam, katasarrufi kaf al-ismi. Kaful hitab ini bisa berubah, bertasrif seperti tasrifnya isim. kaf isim yaitu dhamir, ulaika, ulaiki, ulaikum, ulaikuma. Nah, disebutkan di sini ulaika adalah isim isyarah, langsung ya disebutkan ulaika isim isyarah untuk jamak jauh, itu ya, mereka itu, akil berakal, mudzakkar ataupun muannas. Nah, contohnya akil mudzakkar. Ndak ya kan? Ulaika Abu Usman. Ulaika rijalun. Rijalun muannas. Ulaika. Ulaika nisaun. Nisaun. Ini untuk jauh. Adapun untuk dekat, al-jam'ul qarib, kafnya dihilangkan, diganti dengan apa ya, Fana? Ishaq. Ha'utanbih. Menjadi ha'ulai. Ya. Asalnya ulai, untuk dekat, ditambahi ha. Ha'ulai rijalun. Ya. Adapun ha'ulai, ini hanya perbedaannya untuk al-qarib. Ya, kalau ulai kalil ba'id, maka ha'ulai untuk apa? Qarib. Ismu isyarah lil jam'il qarib al-akil mudhakar mu'annas. Jadi untuk ha'ulai, ini isim isyarah, kata tunjuk untuk jamak yang dekat, berakal, laki-laki, dan mu'annas. Contohnya ha'ulai rijalun, ha'ulai nisa'un. Al-jam'ul ba'id, ulaika rijalun, ulaika nisa'un. Nah, contohnya man ulaika rijalu tiwaluhum atiba'u, siapa para lelaki yang tinggi itu, mereka para dokter. Man ulaika nisa'u tiwaluhum hunna tabibatun, mereka para dokter. Nah, asmaul isyarah lil qarib, al mufrad mudzakkar, al akil wa ghairu akil, hadza rajulun, hadza kitabun. Ini hadza yang sudah kita pelajari dalam pelajaran nahwu, isim isyarahnya adalah dha saja, ditambah dengan ha, tanbih. Hada rojulun, untuk yang berakal, dekat, hada kitabun. Mufrad, ya. Untuk musanna pakai apa ya, Khana? Apa Nabila? Hadihi. Musanna. Oh, musanna, hadani. Contohkan. Hadani. Ro. Rojulani. Yang ghairu akil adani kitabani. Nah, jamak mudzakkar akil haulai rijalun. Mufrad muannas akil wa ghairu akil. Hadhihi imra'atun, hadhihi sayyaratun. Ingat imra'atun kalau naam tidak ada alif lam dibaca imra'atun. Kalau ada alif lam dibaca apa? Al mar'atu, hamzah wasalnya hilang. Nah, kalau tanpa alif lam, imra'atun, hadi imra'atun. Kalau ada alif lam, hamzah wasalnya hilang menjadi al-mar'atu. Untuk musanna, mu'annas ya, Fana? Dua numer? Hatani. Contohnya? Hatani imra'atani. Yang ghairu akil? Hatani kitabani. Kitabani. Nah, kitabani. Mu'annas. Hadani sayyaratan. Nah, yang jamak muannas akil ini uqala haulai nisaun. Naqra hadza rajulun. Hadza rajulun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kita tambahkan yang musanna hadani rajulani. Hadani rajulani. Hadani kitabani. Hadani kitabani. Haulai rijalun. Hadhi imra'atun. Hadhihi sayyaratun. Hatani imra'atani. Hatani sayyaratani. Haulai nisa'un. Nah, disebutkan semuanya tadi untuk jamak yang berakal. Sekarang pertanyaannya, kalau jamak tidak berakal menggunakan apa ya Afana? Hadhihi. Contohnya hadihi kutubun. Hadihi apa lagi? Ini kitab-kitab. Hadihi aklamun. Nah, bukan haulai kutubun. Salah ya. Makanya di sini dikatakan haulai untuk yang berakal, atau kalau tidak berakal perlu dicatat di situ. Kalau tidak berakal menggunakan apa? Hadi, karena jamak tidak berakal itu dihukumi apa? Mufrad muannas. Asmaul isyara lil ba'id. Al mufrad al mudzakarul aqil wa ghairu aqil, dzalika rajulun wa dzalika kitabun. Musanna. Anda kayak apa? Musannanya pakai apa? Dha nika. Masukkan. Dha nika rajulan. Ghairu aqil. Nah, jamak mudzakkar akil ulaika rijalun. Mufrad muannas akil ghairu akil tilka imra'atun tilka sayyaratun. Musanna muannas wa abdillah tanika imra'atani tanika sayyaratun. Jamak muannas akil ulaika, sama ya. Ulaika untuk akil mudzakkar muannas akil. Naqra dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Dzanika rajulani. Dzanika rajulani. Dzanika kitabani. Dzanika kitabani. Ulaika rijalun. Ulaika rijalun. Tilka imra'atun. Tilka imra'atun. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Dzanika imra'atani. Dzanika imra'atani. Dzanika sayyaratani. Dzanika sayyaratani. Ulaika nisa'un. Ulaika nisa'un. Daya hana basofia, jamak tidak berakal bait jauh menggunakan apa? Tidak berakal jauh. Kalau atasnya tadi apa? Jamak tidak berakal menggunakan hadihi. Sekarang kalau misalnya lebih bait baru jamak baru akil ulaika, kaidahnya apa tadi? Jamak tidak berakal dihukumi mufrad muannas. Mufrad muannas pakai apa? Jamak jauh-jauh tilka. Nah, contohnya tilka masajidu, tilka makatibu, tilka kutubun, tilka aklamun. Baik. Masuk pembahasan berikutnya di pelajaran yang ke-13 ini, al-asma'ul mausulah, isim-isim mausul. Nah. Isim-isim mausul apa saja ya, Fana? Mausul terbagi dari berapa dulu? Dua. Apa? Khas dan mustarak. Baik, khas itu yang bagaimana, mustarak yang bagaimana? Khas yang bisa masuk fi'il dan bisa isim. Apa itu? Yang bisa berfungsi kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya apa? Bisa fi'il dan isim. Maksudnya isim fi'il gimana? Isim mausul itu bisa bisa masuk ke dalam fi'il, isim dan bisa ke fi'il. Yang mana itu? Baik. Indah ya Pak Lukman. Pak Lukman satunya. Mausul khas itu yang bagaimana? Nas atau khas? Pak Usman. Baik, Abis Hak. Satu lafad untuk satu. Contohnya alladhi untuk apa? Mufrad mudzakkar. Terus allati mufrad muannas. Terus alladhani musanna mudzakkar. Allatani musanna muannas. Alladhina jamak mudzakkar. Allai allati allawati jamak muannas. Mausul yang kedua hendak ya Nabila. Mustarak ya, mustarak itu yang bagaimana? Satu lafaz untuk mana? Contohnya apa? Man, ma, al, du, da. Nah, cara membedakannya bagaimana untuk mengetahui ini untuk mufrad mudzakkar, musanna mudzakkar, jamak mudzakkar? Dilihat dari silahnya. Ja'a man qama, ja'a man qama, ja'a man qamu, ja'a man qamat, ja'a man qamata, ja'a man qumna. Dari situ ketahuan man di sini untuk mufrad, musanna atau jamak, mudzakkar atau muannas. Baik, kita kembali ke kitab. Al-mufradul mudzakkarul aqil wa ghairu aqil menggunakan alladhi. Ya. At-talibu alladhi dhahaba min Libya. At-talibu alladhi dhahaba min Libya. Pelajar yang telah pergi itu dari Libya. Nah, alladhi isim mausul, silahnya mana Abu Numer? Aidnya? Nah, mustatir jawabnya di luar. Al-kitabu alladhi ma'aka kitabi. Kitab yang bersama itu adalah kitabku. Isim mausulnya? Silahnya? Aidnya? Mahduf. Takdirnya? Huwa kitabi. Alladhi ma'aka huwa kitabi. Mufrad mu'anas akil wa ghairu akil. Mu'anas at-talibatul lati. Pakai al-lati. Dahabat minas sudani. Pelajar wanita yang telah pergi itu berasal dari Sudan. Isim mausulnya? Al-lati. Silahnya? Dahabat. Aidnya? Namun musafir jawasan takdiru hiya. Al-hakibatul lati ma'aka hakibati. Ini sama ya tadi ya. Al-hakibatu. Allati sima usul silahnya mana? Silahnya jumlah setelahnya maka hakibati aidnya mahdhuf. Nah, di sini cuman allati dan allati saja ya. Allatani, alladani, allatani, alladina, allata, allati, allawati, allai tidak disebutkan. Baik, kemudian disebutkan di situ haulai rijalun wa nisaun, ini yang benar ya. Jamak berakal. Haulai kutubun salah. Kenapa salah, Mbak Sofia? Kenapa dulu? Jangan harusnya. Alasannya kenapa soal? Ghairu aqil. Nah, sementara haulai untuk aqil. Yang benar? Ulaika kutubun. Kok tilka? Qorib. Apa yang benar? Ditulis, atau mana enggak ditulis dari tadi. Tadi sudah kan catatan di setelah yang qorib tadi pakai apa? Hadhihi kutubun. Nah, kalau yang ba'id tilka. Ulaika rijalun wa nisaun salah, ini yang benar jamak berakal. Ulaika kutubun salah karena ghairu aqil. Yang benar apa? Tilka kutubun. Nah, wallahu a'lam. Soab. Baik, naktabi di hadha. Barakallahu fikum. Kenapa? Iya benar. Sama jamaknya. Tawil jamaknya tiwal. Bisa untuk mudzakkar mu'annas. Alhamdulillah.